Mitra Bisnis, DPRD DKI Jakarta berencana menaikkan 5 jenis pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan Pemda. Kelima pajak itu adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak parkir, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak hiburan. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai rencana kenaikan pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah itu? Kalau saya bilang ya, sebenarnya banyak sekali di DKI itu juga harus kita efisienkan ya. Banyak sekali high cost yang terjadi di DKI ini sebenarnya karena ketidakefisien itulah. Maka itu mereka itu akhirnya paling gampang kan pajakin orang aja kan. Tanpa dia tahu bahwa dia pajakin terus-terusan orang, lama-lama juga orang itu tidak mau lagi berinvestasi, tidak mau kerja lagi, akhirnya dia sendiri tidak akan dapat apa yang dia inginkan itu. Dan kita ini kan selalu main gampang aja. Kalau lu kuasa itu ya lu gampang, main pajak-pajak-pajak tanpa lu pikirkan akibatnya apa. Ini harus dipelajari betul, sehingga dengan itu lu sih tahu. Misalnya you mau misalnya naikkan daripada pajak apa, pajak daripada pariwisata, lu restoran, pajak ini. Tapi apakah kita tidak memburukkan misalnya ya, daripada membangun juga kita punya kebudayaan, kesenian atau apa. Ya kan, sehingga orang juga bisa, di samping soal-soal ekonomi kan juga orang perlu juga hiburan dan lain-lain. Yang cuma pajakin tinggi-tinggi, akhirnya kan semua yang baik-baik itu juga nggak datang. Yang dapat hiburan-hiburan yang sama sekali tidak bermutu dan malah merusak akhlak daripada lumayan rakyat. Jadi, terserah saja lah. Saya pikir gubernur itu juga harus menentukan. Tapi saya pikir DKI ini terlalu besar. Dan sebenarnya dia tanpa, dengan ada sekarang ini kalau diefisienkan dirinya jauh lebih baik daripada dia naik-naikkan sedangkan semua itu tidak ada yang bekerja. Saya juga tidak tahu kadang-kadang anggota DPRD itu apa sih yang dikerjakan di DKI ini. Oh Jakarta macet aja tidak jalan, tidak selesai-selesai. Itu tender. You lihat sekarang apa yang terjadi itu. Tender daripada kita punya subway. Apa ya, kapan jadinya? Sudah 10 tahun kita bicara zaman Soeharto kita bikin subway. Tidak ada jadi-jadi sampai sekarang. Kita bicara sekarang itu tuh. Dia lebih baik dia selesaikan yang flyover yang kita tahu tuh dia punya tembok sudah dibikin apa yang mau apa. Yang namanya kereta api yang sekarang di mana-mana itu bikin macet tapi barangnya enggak jadi-jadi itu. Cepat itu yang 3N apa namanya yang dia punya untuk bus-bus yang bikin kata macet Jakarta aja itu. Yang bikin ribut aja. Bikin ya itu mesti diselesaikan secara tuntas lah. Kalau memang enggak ada gunanya itu bus-bus yang kita bikin jalan cepat bus itu busnya juga enggak ada budgetnya juga enggak cukup. Tentu aja rakyat yang macet itu pakai apa jalan-jalan yang dia pakai bus-bus khusus itu. Ya tapi bagaimana itu aja suruh kerjakan DPRD itu yang baik-baik. Yang mana yang prioritas utama ya untuk rakyat kita. Kalau naik-naikkan pajak itu gampang loh. Nggak usah pintar pun yuk. Semua anak juga bisa untuk naik-naikkan itu. Tapi Pak, bukankah Pemda DKI sebaiknya membenahi sistem pungutan pajak dulu dibandingkan menaikkan pajak? Iya, itu yang menurut saya. Tapi kan ini susah sekali kita ya. Mereka ngomong tapi sudah itu bocornya lebih gede lagi besok setelah dia naikkan. Ya begitu-begitu aja terus kita. Tapi kita ini selalu ada aja jawabannya nanti juga. Tapi gak, dalam pelaksanaannya gak ada yang kerja betul. Celaka. Demikian Sofyan Wanandi, saya Wina Santoso.